بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي أعزكم الله بالإسلام، segala puji bahagia bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, dan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini. Yang kalau sana kita coba untuk hitung pasti tidak akan bisa dapat kita hitung. Sehingga hal ini mendorong kita untuk terus berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harapkan Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat lagi yang lain, mendawamkannya untuk kita nikmat-nikmat tersebut dan tidak mencabutnya dari kita. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, pada malam ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita telah sampai di ad-dars ats-tsamina asyar. Ad-darsu ats-tsamina asyar, pelajaran ke-18. Dan pada malam ini insyaallah akan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan di pelajaran ini, karena ada beberapa hal yang baru. Kemudian juga mudah-mudahan ada tambahan mufradat, ada tambahan kosakata, dan juga ada beberapa tambahan mustalah, mustalahat nahwiyah, istilah-istilah dalam nahwu dan juga istilah-istilah dalam sharf. Taib, sebelum kita membaca ad-darsu ats-tsamin asyar, ada sedikit muqaddimah yang ana ingin sampaikan berkaitan dengan isim musanna. Ismu musanna. Di sini antum akan temukan beberapa kata-kata benda yang menunjukkan dua, menunjukkan jumlahnya ada dua. Di sini ada kalimat ukhtani, lalu ada ajaratani, lalu aidani, matjarani, dan seterusnya. Di sini kita perlu menjelaskan bahwa kata benda dalam bahasa Arab, ya ikhwan, dari segi al-adad, dari segi jumlahnya, maka dapat dibagi menjadi tiga macam, tiga jenis. Anda ulang sekali lagi, kata benda, al-ismu, kata benda dalam bahasa Arab, ya ikhwan, dari segi al-adad, dari segi jumlah dan bilangannya, maka bisa dapat kita bagi menjadi tiga macam atau tiga jenis. Yang pertama yang kita kenal dengan istilah al-mufrad, yaitu kata tunggal yang menunjukkan satu, baik muzakkar maupun muannaf. Lalu ada musanna, yaitu kata benda yang menunjukkan jumlah bilangan berapa? Dua. Baik muzakkar maupun muannas. Lalu yang ketiga, jenis yang ketiga, yaitu al-jama' yang menunjukkan lebih daripada dua. Jadi ada kata benda yang menunjukkan satu, yang kita kenal dengan istilah apa tadi, ikhwan? Istilahnya apa tadi? Kata tunggal? Mufrad. Lalu ada kata benda yang menunjukkan jumlah dua, ini namanya? Musanna. Lalu lebih daripada dua, dua ke atas, berapa? Jama'. Apa namanya? Al-jama'. Dan insyaallah di sini antum akan temukan banyak sekali isim musanna, kata benda yang menunjukkan jumlahnya dua, baik muzakkar maupun muannas. Baik, kita mulai saja. Unzuru ila safhah mi'ah. Subhanallah, kita tepat sekali di sini ad-dars as-samin asyar, tepat pada halaman mi'ah, 100. Tapi ini cetakan baru, cetakan lama, pada halaman? Ada 105. Ada 5 halaman perbedaan di sini. Nah, sekali lagi, alladhi indahu al-kitab min at-tabaati al-jadidah. Antum yang punya cetakan baru, ad-dars as-samin asyar fi safha mi'ah. Pelajaran 18 ada pada halaman 100. Amma alladhi indahu al-kitab min at-tabaati al-qadimah. Antum yang punya cetakan lama ada pada halaman fi safha kam ya ikhwan? 105. Baik. 105. Baik, unzuru ila al-kitab wastami'u jayidan. Ikhwan di studio, bersiap-siap. Unzuru ila al-kitab wastami'u jayidan. Apa makna unzuru ila al-kitab ya ikhwan? Lihat ke al-kitab, buku. Wastami'u jayidan, dan dengarkan dengan baik. Nah, mudah-mudahan ikhwan dan akhwat di rumah sudah menyiapkan bukunya dan sudah menyiapkan alat tulisnya, kiranya mencatat apa yang perlu dicatat. Nah, ad-darsu tsamina asyar. Sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu ya ikhwan, kenapa di sini as-samina asyar, mengapa semuanya bertanda fathah. Kata bilangan yang murakkab yang terdiri dari dua angka, as-samin asyar, 11 sampai 19, maka tandanya harus kedua-duanya harus diberikan fathah. Kedua-duanya harus diberikan fathah, baik yang pertama maupun yang terakhir. Yang pertama as-samina, yang terakhir asyarah. Nah, kemudian di sini ya ikhwan, al-hiwar, dialognya antum lihat di sini terjadi antara al-mudarris dengan beberapa orang yang lain. Di antaranya ada Muhammad, lalu ada Hamid, lalu ada Zakaria, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ali, lalu ada Yunus. Masya Allah. Di sini al-mudarris sepertinya sedang berdialog dengan banyak orang di sini. Sebelumnya, mana al-mudarris ya ikhwan? Guru. Al-Ustaz. Al-Mudaris bimakna? Al-Ustaz. Istimai jidat. Al-Mudaris yaqul huna, kam akhan laka ya Muhammadu? Kam akhan laka ya Muhammadu? Kita baca dulu semua dialognya, nanti setelah itu kita akan jelaskan satu persatu maknanya. Li akhun wahidun. Wakam ukhtan laka? Wakam ukhtan laka? Ini pertanyaan masih kepada Muhammad. Kepada Muhammad. Li ukhtani. Lalu al-mudarris bertanya kembali, kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Ini kepada siapa pertanyaan ini ditujukan? Hamid. Berganti orang sekarang. Hamid. Laha ajalatani. Ada perbedaan dengan cetakan lama? Tidak ada? Baik. Lalu al-mudarris bertanya kembali, kam'idan fissanati ya Zakaria? Zakaria menjawab, ajaba Zakaria, Fis sanati aidani. Huma aidul fitri wa aidul adha. Nah, la yujad aidun siwa hadaini al aidaini. Nah, kemudian al-mudarris bertanya kembali, akan tapi kepada siapa sekarang ikhwan? Ibrahim. Kepada Ibrahim. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Kam matjaran indahu. Apa jawaban Ibrahim ya ikhwan? indahu matjarani kabirani, indahu matjarani kabirani. Fi khilaf. Nah, fi tabaa qadima sayyara. Sayyara? Yeah. Kam sayyaratan indahu? Nah. Kam indahu sayyara kam? Sayyaratani kabiratani. Sayyara kabiratan? Nah. Nah. Ini hafila yani? Nah. Sayyaratan, sayyaratani. Sayyaratani kabiratani. Hakada? Nah. Tayyib, nah. Bas. لكن الأفضل طبعا من الطبع الجديدة متجر سنشرح إن شاء الله المعنى بعد هذا. كمدير على المدرس يا أخوان يسأل مرة أخرى لمن السؤال يا أخوان يوجه السؤال إلى من yang sekarang ini kemana soalnya ditujukan kepada siapa إسماعيل كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل إسماعيل menjawab فيها نافذتان فيها نافذتان. المدرس يقول المدرس untuk kesekian kalinya beliau bertanya kembali kepada siapa sekarang? Ali. Kepada Aliun. Liman hadhan ad-daftarani? Liman hadhan ad-daftarani? Ajab Ali, huma li, huma al-qadima yani mistarast. Ha? Al-qadima mistar. Aina kalam al-mudarris hadha li Ali? La, li Ali, sawa. دفتران دفتران أين مسترطان يعني يونس ليونس يونس زي إن شاء الله في الأخير لم يأتي بعد لم يأتي بعد إن شاء الله سيأتي بعد قليل نعم kemudian terakhir di sini al mudarris dialog terakhir antara guru dengan Yunus di sini antum lihat liman hatanil mistaratani liman hatanil mistaratani nah di sini al mistara ya ikhwan nah ada perbedaan di sini baik. Apa jawaban Yunus? Huma li. Huma li. Taib. Kita tanya ikhwan studio. Berapa persen kira-kira ikhwan? Antum paham dialog ini? Masya mi'ah. Mi'ah itu. Mi'ah bil mi'ah. Masya Allah. Masya Allah. Mi'ah bil mi'ah. Mi'ah bil mi'ah. Masya Allah. Taib. Alhamdulillah. Taib. Labas. Nashrah al-kalimat di ikhwa fi buyut. Kita jelaskan sekarang ikhwan. Makna kalimat-kalimatnya. Taib. Al-hiwar huna ya ikhwan. الحوار هنا ما معنى الحوار دي الحوار هنا يدور بين المدرس وبعض لعله بعض تلامذته لعله بعض تلامذته di sini المدرس sepertinya sedang berbincang-bincang dengan beberapa muridnya سته يا نسب نعم ada kam طلاب هنا سته سبعه محمد حامد زكريا ابراهيم اسماعيل علي يونس سته الحمد لله محمد مرتان يذكر هنا مرتان محمد sebutan dua kali di sini. Nah. Kita lihat pertanyaan pertama yang diajukan al-mudarris kepada Muhammad. Kam akhan laka ya Muhammadu? Insyaallah di sini tidak ada kata yang baru sebenarnya ya ikhwan. Hampir bisa dikatakan hampir seluruh daripada kalimat yang tersebutkan dalam dialog ini semuanya sudah kita pernah jadi sebelumnya. Mundu bidayati dirasul. Nam ba'd al-ikhwa ya'ti min jadid nabas. كم أخن لك يا محمد من يترجم لنا يا إخوان أهربوا نعم فضل أهربوا كم أخن لك يا محمد kamu punya berapa saudara wahai Muhammad نعم berapa saudara yang kamu miliki wahai Muhammad كم أخن لك يا محمد كم ما معنى كم berapa كم di sini menanyakan jumlah أخن saudara ini mufrad ya إخوان ini mufrad tunggal laka ya muhammadu laka lam di sini artinya kepemilikan lam al-milkiyah al-milkiyah berapa saudara yang kamu miliki ya muhammad wahai muhammad nah apa jawaban muhammad li akhun wahidun berapa dia punya saudara ya akhun li kalimat lam disambung dengan ya di sini artinya saya ana nah ana. Sahih tadi sebelumnya laka al-kaf di situ anta kamu sekarang li lam ini sini digabung dengan ya artinya apa ya Khan ya di sini ana li akhun wahidun saya memiliki berapa satu saudara laki-laki. Hanya satu enam hanya saudara laki-laki. Satu saja laki-laki enam akhun artinya saudara laki-laki wahidun satu tapi sampai sini insyaallah mafhum faham insyaallah طيب المدرس bertanya kembali kepada Muhammad. Wa kam ukhtan laka? wa kam ukhtan laka? Wa mana wa ya ikhwan? Dan kam berapa? Dan berapa ukhtan? Saudara perempuan. Saudara perempuan. Sebelumnya akhan, sekarang ukhtan laka, dan berapa saudara perempuan yang kamu miliki wahai Muhammad? Atau perhatikan di sini ikhwan, setelah ism istifham kam, ism yang terletak setelah ism istifham kam, dia mansub, dia mansub. Dan dalam istilah nahwiyah, mustalah nahwiyah ikhwan, kam itu sama kedudukannya sama seperti al-adad. Kedudukannya sama seperti al-adad. Dan al-adad membutuhkan, al-adad pasti membutuhkan al-ma'dud. Dan al-ma'dud biasanya kalau untuk kam, atau kita kenal dari istilah tamyiz. Al-ma'dud di sini kita kenal dengan istilah tamyiz. Kita sekarang belum belajar alat, tapi paling tidak mukaddimah sekarang ini. Kam istifhamiyah, dia butuh tamyiz. Tamyiz itu isim yang datang setelah kam, isim yang terletak setelah kam. Dan hukum daripada tamyiz ini, tamyiz untuk kam atau al-ma'dud untuk kam, dia adalah mufrad mansub. Mufrad mansub. Jadi kalau antum lihat dari awal, kam akhan, lalu kedua di sini kam ukhtan, nanti antum akan temukan setelahnya sama. Kam ajalatan, kam aidan, apalagi kam nafidatan, kam matjaran, semuanya mufrad mansub. Nah, apa jawaban Muhammad ya ikhwan? Li ukhtani. Ada berapa saudara perempuannya Muhammad ini? Dua. Berarti berapa total semua saudaranya ikhwan? Tiga. Masyaallah, antum pintar sekali. Satu tambah dua? Tiga. Alhamdulillah. Akhun wahidun, ukhtani. Di sini kita temukan ada isim musanna. Ada isim musanna. Kata yang menunjukkan jumlah dua. Di mana kata itu? Ukhtun. Ukhtani. Musanna. Mufradnya? Ukhtun. Ukhtun. Tunggalnya ukhtun, lalu ketika kita rubah menjadi musanna, apa yang terjadi? Ukhtani. Apa yang kita tambahkan Rito di sini? Alif dan nun. Alif dan nun. Alif dan nun. Jika dalam keadaan rafa, jika dalam keadaan marfu. Adapun dalam keadaan mansub dan majrur, maka dia ya dan nun. Tapi di sini kaidahnya adalah ya ikhwan, jika ingin membuat musanna dari satu kata tunggal, maka dia tinggal diapakan? Ditambahkan apa, Ikhwan? Alif dan nun. Atau ya dan nun. Atau ya dan nun. Nun. Di sini alif dan nun. Li ukhtani. Nah. Taib, di sini sekarang al-mudarris bertanya kembali, tapi kepada siapa sekarang? Hamid. Kam, orang-orangnya sama dengan cetakan lama? Ya. Taib. Kam ajalatan lid-darajati ya Hamidu? Kam ajalatan. Ajalah sepertinya baru atau sudah lama ikhwan? Ajalah. Baru Ustaz. Baru jerit yani? Masyaallah. Ajalah. Naon ajalah? Roda. Ajalah. Roda. Kam ajalatan. Lihat antum lihat. Isim setelah kam istifhamiyah. Dia keadaannya adalah mansub, diberikan tanda fathatain. Mufrad mansub. Kam ajalatan. Coba terjemahkan. Berapa roda? Lid darajati. Untuk mobil. Mobil itu berapa roda, Ustaz? Nah. Berapa roda lid daraja yang dimiliki sepeda? Ya Hamidu. Sepeda. Mobil. Nah, daraja sepeda ya, laisa sayyar. Nah. Antara satu makna ya. Kam ajalatan lid darajati ya Hamidu? Berapa jumlah roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid? Mungkin begitu terjemahannya, agak lebih halus. Nah. Jawabannya berapa ya, Fan? Sudah pasti? Dua. Laha ajalatani. Maklum, minat dini bidururu ya. As-su'al maklum ya. Sudah, bama fi bishila. Laha ajalatani. Laha, lam di sini? Al-milkiyah. Al-milkiyah. Laha, dia memiliki. Ha di sini kembali ke apa ya, Fan? Ad-darraja. Atau lihat, sebelumnya laka. Lalu ada li. Sekarang? Laha. Huruf setelah lam itu semua adalah kata ganti ad-dhamir. Untuk laka, ka di sini artinya anta. Li, ya di sini artinya ana. Laha, ha di sini artinya hiya. Ada orang pertama, ada orang kedua, dan ada orang ketiga di sini. Nah, lihat bagaimana perubahannya ikhwan ketika diletakkan setelah lam. Laha ajalatan. Dia memiliki atau sepeda memiliki dua roda. Nah, ajalatani. Musanna dari kalimat ajalah. Nah, nastamir, kita lanjutkan. Ayo. Kam aidan fi sanati. Aina sa'ati hadha? Sanatun. Hadha. Tayyib. Kam aidan fi sanati ya Zakaria? Kam aidan? Anta melihat ikhwan sini. Kam aidan? Al-aid. Ma mana aid ya, ikhwan? Hari raya. Hari raya aid. Nah. Kam aidan? Berapa hari raya? Ada berapa hari raya fi sana? Dalam setahun. Dalam setahun. Dalam setahun. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Apa jawaban Zakaria? Nah, tanpa ragu-ragu Zakaria mengatakan fisanati aidan. Dalam setahun itu ya, ikhwan. As-sana artinya tahun. Fisana dalam setahun. Aidan. Ada berapa hari raya, ikhwan? Ada dua hari. Ada dua hari raya. Yang pertama huma, huma, huma ini kembali ke aid. Aidan. Keduanya adalah yang pertama Idul Fitri. Wa'idul Adha. Wa'idul Adha. Adha. Sebelumnya dari mana kalimat Eid ya, ikhwan? Asalnya? Ini ada yaud. Nah, ada yaud. Ya, artinya kembali. Kembali. Artinya sesuatu yang terulang berulang, dan ya, kembali setiap tahunnya. Nah, yang terulang-ulang dan kembali setiap tahunnya. Ada berapa Eid yang diakui dalam Islam ya, ikhwan? Di sini kita bisa ambil faedah. Faedah latifah ya. Eidan hanya ada dua hari raya. Kita tidak membahas masalah akidah di sini, tapi paling tidak ada sedikit isyarah di sini. Yang diakui dalam Islam dan yang merupakan Eid syar'i yang masyru' hanya dua dalam setahun. Tidak ada Eid lagi selain Idul Fitri dan Idul Adha. Ma mana Idul Fitri? Al-Fitr. Ma mana Al-Fitr ya, ikhwan? Al-Fitrah. Fitrah. Al-Fitrah? La, khata. Tafṭir min as-sawm. Namustur. Al-Fitr min aftara yuftir. Min aftar. Artinya berbuka. Nah, ini kesalahan yang banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Al-fitr diartikan fitrah. Fitrah. Karena mirip-mirip. Nah, karena mentah-mentah dia mirip dengan fitrah. Iya, fitrah. Maka hari raya kembali ke fitrah. La hadza khata'un syai'un. Ini kesalahan yang banyak menyebar. Al-fitr ya ikhwan artinya berbuka. Idul fitr artinya hari raya berbuka. Nah, saat itu kita makan. Wajibnya makan. Nah, sahih. Haram untuk berpuasa saat itu. Nah. Nah, al-fitr ya ikhwan sekali lagi bukan al fitrah. Tapi al-fitrah artinya di sini berbuka. Berbuka. Santum ya. Wa idul adha. Ma mana adha ya ikhwan? Dari mana kita ambil kalimat adha? Adha. La, al-adha dia ambil adhahiyah, dia ambil dari kalimat duha. Waktu di mana disembelihnya hewan? Kurban. Kurban. Hewan kurban yang disembelih saat itu namanya duha. Al-adhahiyah. Al-adhahiyah. Al-adhahiyah. Nah, al-adhahiyah. Nah. Idul adha, maka dinamakan idul adha. Dia ambil dari waktu di mana disembelihnya hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih saat itu namanya udhiyatun. Nah, santum ya ikhwan, masyaallah. Tayyibilah huna mafhum, sampai sini paham? Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat studio dapat mengikuti. Nah. Al-mudarris ini bertanya kembali. Jadi tugasnya al-mudarris ini semua bertanya semua ya ikhwan. Jadi awal sampai akhir seperti tanya terus ini. Nah. Al-mudarris bertanya kembali kepada siapa sekarang? Ibrahim. Nah, sebelumnya Zakaria, sekarang Ibrahim. Masya Allah. Ya Ibrahimu, abuka tajirun kabirun. Masya Allah. Wahai Ibrahim, abuka. Mana abuka? Bapakmu. Bapakmu. Ka di sini artinya? Ant. Ayahmu. Tajirun kabir. Masya Allah. Saudagar atau pedagang yang? Besar. Besar. Kabir. Nah, besar. Nah, kaya raya. Sahih. Kam matjaran indahu, masya Allah, diberikan mukaddimah baru nanya. Kam matjaran indahu, berapa matjar? Mana matjar, ikhwan? Matjar artinya toko. Makan litijarah. Makan litijarah. Tidak, dia lebih besar daripada toko ya. Dia, masya Allah, apa ini? Kalau kita gambar minimarket bisa toko. Ah, mungkin bisa di minimarket. Nah, bisa di supermarket, bukan minimarket. Nah, super. Nah, mall. Masya Allah, saya kuyah. Kam matjaran indahu. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Ah, kita mungkin kalimatnya. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Kamat jaran indahu. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Jawabannya apa kata Ibrahim? Indahu matjarani kabirani. Subhanallah. Ada musanna di sini. Matjarani kabirani. Dia punya berapa ikhwan? Dua tempat usaha kabirani yang besar. Kabirani di sini sifat dari sifat untuk matjaran. Sifat untuk matjaran. Antum lihat ya kawan, sifat itu seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. as-sifatu atau an-na'atu pasti selalu mengikuti al-man'ut. Man'ut. Selalu mengikuti al-man'ut. An-na'atu yatba'ul man'ut. Fi kulli halin minal ahwal. Fi kullin halin minal ahwal. Baik dari segi muzakkar atau musannanya, atau dari segi apa ya ikhwan? Waktu. Al-adad. Al-adad kemudian muhalla bi ihram atau mufrad atau jenisnya. Nah, jenisnya dan sebagainya. Antum lihat di sini. Al-man'utnya atau benda yang disifatinya adalah musanna. Nah. Matjarani, maka sifatnya juga harus menyesuaikan dirinya. Nah. Maka sifatnya juga harus musanna. Kabirani. Nah. Taib, kita lanjutkan. Al-mudaris bertanya kembali. Kam nafidatan fi ghurfatika ya Ismailu? Tadi nanya tempat usaha, sekarang nanya ke Ismail tentang apa ya, Khan? Jendela. Kam nafidatan? Berapa? Jendela. Berapa jendela? Nafidah. Nafidatan. Berapa jendela fi ghurfatika fi? Ghurfatika. Di dalam ghurfah, ghurfatun? Hujrah. Hujrah. Kamar. Ghurfatika ka di sini artinya? Anta. Berapa jendela di kamarmu wahai Ismail? Ada berapa ya, Khan? Fiha nafidatani. Apa kata Ismail? Fiha di dalamnya? Dua. Hadis ini kembali ke ghurfah. Ghurfatun. Di dalamnya atau di dalam kamar saya nafidatani ada dua jendela. Jendela. Lagi-lagi musanna. Nah. Sehingga di sini Khan ada musanna yang muzakkar, ada musanna yang muannats. Muannats. Di sini nafidatan musanna muannats atau musanna muzakkar ya ikhwan? Musanna muannats. Musanna muannats karena dia dari kalimat nafidatun. Nah. Taib, masih ada dua pertanyaan lagi di sini yang tersisa. Apa kata al-mudarris kepada Ali? Liman hadhani daftarani? Liman? Tadi sebelumnya kam dan kam. Nanya berapa sekarang tiba-tiba berubah? Menjadi liman. Milik siapa? Hadani ad-daftarani. Hadani, mana hadani, ikhwan? Kedua. Nah. Isim isyarah. Sebenarnya isim isyarah itu mabni. Sebenarnya isim isyarah semuanya mabni kecuali hadani dan hatani. Nanti kita akan lihat ada hatani mabni di sini. Oh, ada di sini, alhamdulillah. Hadani dan hatani, ikhwan, dia i'rabnya adalah sama seperti i'rab musanna. Ya, sama seperti i'rab musanna. Jadi bisa berubah hadani, bisa berubah nanti hadaini. Hatani atau hataini. Nah. Liman hadani daftarani? Milik siapa dua buku tulis ini? Siapa, apa jawaban Ali? Huma li. Ada dhamir kata ganti di sini. Huma. Huma ini kembali ke daftaran. Daftaran. Kedua buku tersebut, seakan-akan dia mengatakan begitu. Kedua buku tersebut li milik siapa ya, Khan? Ali. Milik Ali, milik saya. Nah. Satu pertanyaan lagi, seperti ya, Khan sudah pada pegel semua mendengarkan dialognya ini cukup panjang ini. Tapi ya, Khan, sampai sekarang kosakatanya insyaallah mafhumah? Mafhum. Mafhum insyaallah. Terakhir al-mudarris untuk kesekian kalinya dan terakhir kalinya di sini sepertinya begitu. Bertanya kepada Yunus. Liman hatanil mistaratani? Man yuterjem lana bi terjemah mumtazah. Milik siapa dua mistar ini? Nah, milik siapa? Kedua mistar. Mana mistar? Penggarisan. Nah, bahasa mistar masih ada sampai sekarang. Bahasa kita, masya Allah. Antum lihat ternyata banyak sekali bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Serapan. Hah? Serapan. Nah, masya Allah. Ahlul lughah. Liman hatanil mistaratani? Milik siapa kedua? Kedua penggaris ini apa jawabannya? Humali. Lihat ya kan, hatani itu musanna dari mistaratu. Hatani musanna dari hatani. Hadani. Hadani. Muannas dari hadani. Sahih. Nah, liman hatani al mistaratani. Jadi isim isyarah yang musanna itu ada yang untuk muzakkar, ada yang untuk muannas. Isim isyarah musanna muzakkar dia adalah ayah ikhwan, antum lastu ma'ana. Hadani. Isim isyarah musanna untuk muzakkar adalah hadani. Isim isyarah musanna untuk muannats adalah hadani. Hadani, ahsantum ayah ikhwan. Perubahan dari hadhihi. Dari hadhihi, sahih. Dari hadhihi. Nah. Apa jawabannya? Huma li. keduanya itu atau kedua penggaris itu adalah milik milik saya, milik rumah. Nah, fa bihadha nantahi min al-hiwar. Nastarih. Nastarih? Tayyib, awalan qabla nastarih. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib, hayakumul warq. Nastarih lah. Saya pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kemana mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Al-Qur'an. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Roja, Radio Dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. لِلذَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرَةِ. فَتَاوَى مُخْتَارَة. Pertanyaan, apakah merokok itu haram atau tidak? Dan apa dalilnya? Hukum merokok adalah haram, karena ia termasuk khaba'ith. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khaba'ith. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. Ia Muhammad menghalalkan untuk mereka segala yang baik, dan mengharamkan segala yang buruk. Al-A'raf 157. Juga dikarenakan rokok itu membahayakan kesehatan dan membuang uang sia-sia. Dan syariat ini datang dengan membawa kewajiban untuk menjaga badan dan harta. Dan para ulama, baik dahulu maupun sekarang, memandang penjagaan terhadap harta dan badan sebagai salah satu dari lima darurat yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kelestarian umat dan memperbaiki urusannya. Dan telah sahih dalam hadis, larangan mensia-siakan harta. Tidak ragu lagi bahwa mengeluarkan uang untuk membeli rokok adalah sia-sia, bahkan membahayakan perokok itu sendiri dan masyarakat. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa Mukhtara. Pertanyaan, bolehkah bagi seorang wanita muslimah memakai pakaian yang ketat atau pakaian yang berwarna putih? Jawab, seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan menampakkan diri di hadapan kaum laki-laki lain yang bukan mahramnya, atau berjalan di jalan raya atau di pasar-pasar dengan pakaian yang ketat yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya dan memalingkan mata orang yang melihatnya. Karena hal itu tidak ubahnya seperti telanjang, menimbulkan fitnah serta mengundang terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan. Juga tidak diperbolehkan baginya memakai pakaian berwarna putih, sekiranya pakaian warna putih di negerinya merupakan pakaian khusus kaum laki-laki, karena hal itu dikategorikan sebagai perbuatan menyerupai kaum laki-laki, sedang Nabi SAW melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Wabillahi taufiq sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Fatawa Mukhtara. Kumpulan fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Al-ilah huwa al-ma'bud al-haq. فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى. شيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وجود من بعض الناس وغلط ظاهر ومن وسائل الشر والفساد. شيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالحج ركن من أركان الإسلام، لكن من نعمة الله لما شيخ واجب في العمر إلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة. للذاكرين والذاكرات. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali di frekuensi 756 AM, dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam pelajaran bahasa Arab, masih di pelajaran yang ke-18, pelajaran yang baru, Anda bisa membuka kitabnya untuk kitab yang lama di halaman 105 dan kitab yang cetakan baru di halaman 100. Terus saja kita persilakan kepada Ustaz Hamzah untuk memulai kembali. Tafadhol. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Lazilna fi al-hibar, masih kita di dialog. Wa qara'na qabla qalil wa antahayna min asyarhi, barusan saja sudah kita baca dan sudah kita jelaskan makna-maknanya. Al-an baqiya dawrukum al-an, tinggal sekarang giliran antum sekarang ya ikhwan, untuk aktif. Nah, kita baca sama-sama ikhwan, hayya. Nah, istami' thumma karir. Istami' thumma karir, mana istami' thumma karir? Dengar dan ulangi. Ikuti sama-sama. Dan harap juga ikhwan dan akhwat studio di rumah juga ikut bersama kita. Nah, hai ikhwan. Kam akhan laka ya Muhammadu? Kam akhan laka ya Muhammadu? Li akhun wahidun. Li akhun wahidun. Wa kam ukhtan laka? Wa kam ukhtan laka? Li ukhtani. Li ukhtani. Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Kam ajalatan lid-darrajati ya Hamidu? Laha ajalatani. Laha ajalatani. Kam 'idan fis-sanati ya Zakariya? Kam 'idan fis-sanati ya Zakariya? Fis-sanati 'idani. Fis-sanati 'idani. Huma 'idul fitri. هما عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأضحى. يا إبراهيم يا إبراهيم أبوك تاجر كبير أبوك تاجر كبير. كم متجر عنده كم متجر عنده. لم تتخن نما بتري كم سيارة كم سيارة عنده. نستمر كتجد كان عنده متجران كبيران عنده متجران كبيران. كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل. فيها نافذتان فيها نافذتان. لمن هذان الدفتران لمن هذان الدفتران. هما لي هما لي. لمن هاتان المسطرتان لمن هاتان المسطرتان. هما لي هما لي. طيب الآن نقسم الفصل إلى قسمين. Kita bagi studio ikhwan sendiri menjadi dua kelompok. Al-qism al-awwal yakun maqam al-mudarris wal-akhar ghair mudarris. Muhammad, nعم Zakaria wa ila akhir al-asma al-madhkura huna. Nعم. طيب من يكون المدرس؟ نحن أستاذ. أنتم المدرسون؟ ما شاء الله. نعم. وأنتم غير مدرس؟ نعم. طيب. غير مدرس. طيب لا بس ما شاء الله. تفضل يا أخي. كم؟ واحد اثنان ثلاثة. كم أخ لك يا محمد؟ لي أخ واحد. وكم أخ لك؟ لي أختان. كم عجلة للدراجة يا حامد؟ لها عجلتان. كم عيدا في السنة يا زكريا؟ في السنة عيدان هما عيد الفطر وعيد الأضحى. يا إبراهيم أبوك تاجر كبير كم متجرا عنده؟ إنه متجران كبيران. كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ فيها نافذتان. لمن هذان الدفتران؟ هما لي. لمن هاتان المسطرتان؟ هما لي. نعم. طبعا يا اخوان في الحوار sebenarnya ketika dialog harakat huruf terakhir tidak kita baca. Al-hadal mafrud. Tapi karena ini kita pembelajaran maka kita hidupkan. Nah. Taib naqis naqlib أنت تكون الآن غير مدرس وأنت المدرس يأتي دورك غير مدرس. فضل يا أخي. كم أخ لك يا محمد؟ لي أخ واحد. وكم أخت لك؟ لي أختان. كم عجلة للدراجة يا حامل؟ لها عجلتان. كم عيد في السنة يا زكريا؟ في السنة عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد مرة أخرى يا زكريا. في السنة عيدان، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أحسنت يا إبراهيم، أبوك تاجر كبير، كم متجران؟ إنه لا يا أخي، كم متجران؟ عيد كم متجران عنده؟ عنده متجران كبيران. كم نافذة في غرفتك يا إسماعيل؟ فيها نافذتان. لمن هذان الدفتران؟ هما لي. لمن هاتان المسطران؟ هما لي. هما لي. ما شاء الله، بارك الله فيكم يا إخوان، بارك الله فيكم، أحسنتم. وإياكم سلام. ويانا طيب، نريد اثنين من الإخوة يقرأ مرة أخرى الحوار. نعم، لكن نقسم الحوار، يكون لكل واحد تقريبا خمس أو ستة أسطر، ثم يليه بقية الأسطر. نعم. وتترجم ويترجم أيضا، ويترجم الحوار، ثم بعد ذلك نبدأ، أفتح المجال للمستمع. من يقرأ؟ فضل يا شيخ. ما شاء الله. فضل يا أهل اللغة. ما شاء الله. كم أخ؟ لا أنا مع مانسل. أه؟ أنت وحدك تقرأ خمسة أو ستة أسطر. أنت بقى لي مثلا نام باريس، تايتو يوم كده سيسانية. هكذا. دون ترجمة نعم. نعم، مع ترجمة. مع الترجمة. مع الترجمة. مع الترجمة. نريد الترجمة ممتازة يا أخي. صح. أنت ما هي القليلة يعني. لا تسريع في الكلام. جام بربور أنتم. كم أخ لك يا محمد؟ Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Muhammad? Masyaallah. Li akhun wahidun. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Masyaallah. Wa kam ukhtan laka ya? Khalas. Wa kam ukhtan lak? Berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Naam. Li ukhtani. Saya memiliki dua saudara perempuan. Masyaallah. Terus. Istimewa. كم عجلة للدراجة يا حامد؟ أنت سبدا مملكي برapa roda wahai حامد؟ نعم. أنت مشبع ترجمان سرعة تلفظ بير لبي جلس. نعم. كم عجلة؟ برapa roda untuk sepeda wahai حامد؟ نعم. لها عجلتان. Dia memiliki dua roda. نعم. حسن. كم عيدا في السنة يا زكريا؟ Berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Nah. Fi sanati 'idani. Dalam setahun ada dua hari raya. Huma 'idul fitri wa 'idul adha. Yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tayyib. Syukran yakfi. Jazakallah khair. Masyaallah. Barakallah. Tayyib, man yaqra baqiyat al-asthur? Hijani. Tafadhal hana. Tafadhal ikhwan asthur. Aman yaqra. Ana. Anta tafadhal ikh. نعم، لا تتردد. نعم. يا إبراهيم، أبوك تاجر كبير. نعم. كم متجر عنده؟ ارفع صوتك قليلا، ارفع صوتك قليلا. يا إبراهيم، وهي إبراهيم، bapakmu adalah saudagar yang besar. Masya Allah. Berapa mall yang dia miliki? Nah, atau berapa tempat usaha yang dia miliki? Berapa tempat usaha yang dia miliki? Nah. Indahu Matjaroni Kabironi. Dia memiliki dua tempat usaha yang besar. Masya Allah. Kam nafizatan fi ghurfatika ya Ismailu. Berapa jendela yang berada di kamarmu ya Ismail? Wahai Ismail. Nah. Fiha nafizatani. Di dalamnya terdapat dua jendela. Ahsant. Liman hadhani daftaroni. Nah. Istimewa. Punya siapa buku tulis ini? Hadani. Kedua buku tulis ini. Nah. Huma li. Keduanya punyaku. Nah. Liman hatanil mistorotan. Punya siapa kedua penggaris ini? Huma li. Nah, ahsan. Keduanya milikku. Ahsan, tayyib. Barakallahu fikum. Tayyib. Alhamdulillah. Nabda' al-majal lil mustami'. Tayyib, ini rajin rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberikan kesempatan untuk Anda di line telepon 021 823 6543. Silakan Anda bisa berinteraksi langsung untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Tayyib, kita angkat teleponnya pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak di mana? Halo. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Dengan Pak Budi di Tambun. Oh iya, tayyib, silakan. Masyaallah. Pak Budi, kaifa haluk, Pak Budi? Alhamdulillah khairan. Masyaallah. Silakan dibaca Pak Budi. Tafadhol. Pak Budi ikut dari awal, Pak, pembelajaran kita dari bahasa Arab ini, dari awal buku dari maksud saya. Pelajaran ke-10, Ustaz. Ke-10, masyaallah. Tapi bagaimana Pak Budi? Sampai saat ini ada kesulitan yang dihadapi Pak Budi? Ya, kadang-kadang ada gitu, Ustaz. Kosa kata yang saya kurang ini. Ah, sahih. Karena Pak Budi mau dari pelajaran 10. Ya, sudah lama, nah. Tidak apa-apa insyaallah. Silakan Pak Budi. Iqra al-hiwar, dibaca dialog. Kam akhun laka ya Muhammadu? Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki wahai Muhammad? Naam. Li akhun wahidun. Aku memiliki satu saudara laki-laki. Mumtaz. Wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Naam. Li ukhtani. Yang aku memiliki dua saudara perempuan. Ahsanta. Kam mu'ajalatan lid-darrajati ya Hamidu. Sekali lagi Pak Budi. Kam mu'ajalatan lid-darrajati ya Hamidu. Mumtaz. Berapa roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid? Naam. Laha ajalatani. Dia memiliki dua roda. Mumtaz. Kam'idan fis-sanati ya Zakaria. Berapa hari raya di dalam satu tahun wahai Zakaria? Nah, mumtaz. Fis-sanati 'idani huma 'idul fitri wa 'idul adha. Di dalam satu tahun ada dua hari raya. Dia 'idul fitri dan 'idul adha. Nah, syukran Pak Budi. Pak Budi, mana 'idul fitri? Mana al-fitr? Idul Fitri yaitu hari raya berbuka. Nah, al-fitr artinya berbuka. Amak Idul Adha? Kalau Idul Adha hari raya penyembelihan kurban. Masya Allah. Ada sedikit pertanyaan, Ustaz. Nah, tepat-tepat. Ini kurang paham nih masalah inda dengan li itu la dengan li itu gimana, Ustaz? Nah, apa maksudnya Pak? Di mana maksudnya? Ya, perbedaannya. Oh, ya, nah, untuk kepemilikan. Nah. Cuman bedanya kita gimana ya? Nah, biasanya untuk lam, li itu, atau laka, atau lahu, laha, itu biasanya untuk al-akil. Untuk al-akil, biasanya. Ya. Adapun inda, biasanya dipergunakan untuk ghair al-akil. Biasanya dipergunakan untuk ghair al-akil. Ini yang biasanya membedakan antara lam dengan inda. Walaupun kadang, lam dalam Al-Quran kadang disebutkan waliya na'jatun, na'jah, binatang. Tapi kenapa pakai li? Berarti ini menunjukkan bisa jadi kalimat lam bisa digunakan untuk ghair akil tapi untuk binatang. Nah, paham Pak Budi? Jadi kalau la untuk ghair akil. Untuk ghair akil adapun la untuk la al-akil. Akil, inda. Terus inda ghair akil. Sahih. Nah. Naam Ustaz. Afwan, jazakallahu khair Pak Budi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Pak Budi di Tambun. Baik. Untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin mengikuti kembali para pendengar roja, Anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Kita akan berikan kesempatan untuk penelpon yang kedua, pelajaran yang ke-18 untuk cetakan yang lama di halaman 105 dan cetakan yang terbaru di halaman 100. Kita angkat telepon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa Umu di mana? Dengan Umu Ismail di Condet. Nah, masyaallah Umu Ismail, kaifa haluki? Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Tafadhali Umu Ismail, ikra'i. Anak, tapi afan anak cetakan lama ya, Ustaz. Silakan nama, maafi masyillah insyaallah. Kalau ada perbedaan kita segera beritahu. Nah. Ya Ibrahimu abuka tajirotun tajirun kabirun. Nah. Kam sayarotan indahu. Nah. Wahai Ibrahim, bapakmu pedagang besar. Nah. Ada berapa mobil yang dimilikinya? Nah. Indahu saya rotani kabirotani. Nah, sekali lagi Umu, indahu saya rotani. Indahu saya rotani kabirotani wasayyarotani sawirotani. Masya Allah, agak jauh sekali perbedaannya, banyak sekali perbedaan di sini. Nah, tapi silakan diterjemahkan umum. Milik. Dia memiliki. Ia memiliki dua mobil yang besar, nah, dan dua mobil yang kecil. Mumtaz, teruskan, Istamiri. Kam nafazatan. Afan Ummu Ismail, tolong sekali lagi. Kam. Kam nafazatan. Nafizatan. Oh ya. Nah. Kam nafizatan fil ghurfatika ya Ismailu. Fi ghurfatika. Sekali lagi Ummu. Fi ghurfatika. Fi ghurfatika ya Ismailu. Nah. Ada berapa jendela di dalam kamarmu wahai Ismail? Mumtaz. Nah. Fiha nafizatani. Di dalamnya ada dua jendela. Naam. Liman hazani daftaroni. Naam. Milik siapa kedua buku tulis ini ya Pak? Naam sahih, kedua buku tulis ini. Nah. Milik siapa kedua buku tulis ini? Nah, sahih. Umali, keduanya milik saya. Ahsant. Nah, terakhir. Liman hatanil mistorotani. Nah. Milik siapa hatani? Oh iya, tadi lupa apa ya? Sama seperti hadani umum. Hadani ini isim isyarat untuk dua benda. Oh ya, milik siapa kedua mistar ini? Umali, keduanya milik saya. Ismail, sepertinya Ismail dari segi penerjemahan tidak masalah. Sepertinya Ismail harus banyak berlatih membaca. Ya, Afan Ustaz mau bisa bertanya? Sebentar, saya dulu sebentar. Oh ya. Ismail perbanyak baca Al-Quran. Ismail perbanyak baca Al-Quran sehingga nanti lidahnya akan tidak akan lancar. Mudah-mudahan nanti berpengaruh ke bacaan bahasa Arabnya agak lebih lancar insyaallah. Naam, tafadhal Ismail. Iya, mau nanya artinya mansukh itu apa ya? Mansukh. Iya. Sama itu sama yang waktu itu yang kan saya lagi merajuah yang bahrun itu ketinggalan artinya apa ya, Ustaz? Bahrun. Nah, bahra. Nah, saja. Syukran ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalimat mansukh, apakah dari buku basar atau dari mansub? Mansub. Mansub bil ba ya ini. Mansub itu artinya isim itu kalau dia mufrad, dia tunggal ada beri tanda fathah. Artinya mansub itu artinya keadaan di mana satu kata benda harus diberikan tanda harokat fathah jika dia tunggal. Pada huruf terakhir. Nah, pada huruf terakhirnya sahih. Misalnya apa tuh, misalnya? Kam akhan. Akhan di sini mansub. Apa sebabnya mansub? Dia tamyiz untuk kalimat kam. Nah, adapun pertanyaan kedua mengenai masalah bahrun. Bahrun, mana bahrun ya, ikhwan? Kita serahkan ke ikhwan di sini. Laut. Subhanallah. Antum masyaallah. Barakallahu fiik. Nah, sahih. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung di 021-823-6543. Tapi kita angkat telepon yang ketiga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ummu di mana? Ummu Ihsan di Keranggan. Hai. Kaif haluk ya Ummu Ihsan? Alhamdulillah bi khairin. Wa kaif haluk Ustaz? Alhamdulillah bi khairin walhamdulillah. Masya Allah. Tafadhal ya Ummu Ihsan. Dibaca langsung. Kam akhan laka ya Muhammadu. Masya Allah. Nah. Berapakah saudaramu wahai saudara lakimu wahai Muhammad? Naam. Li akhun wahidun. Naam. Saya memiliki saudara laki-laki satu. Mumtaz. Wa kam ukhtan laka, dan berapakah yang kamu miliki saudara perempuan? Naam. Li ukhtani, saya memiliki dua saudara perempuan. Mumtaz. Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu? Naam. Berapakah roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid? Mumtaz. Laha ajalatani. Sepeda memiliki dua roda. Naam. Kam aidan fis sanati ya Zakaria? Berapakah hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Naam. fissanati aidani huma aidul fitri wa aidul adha. Nah. Dalam setahun ada dua hari raya, keduanya Idul Fitri dan Idul Adha. Terjemahkan Ummu, Idul Fitri artinya hari raya? Hari raya berbuka. Nah, Idul Adha? Hari raya penyembelihan kurban. Masya Allah, Barakallahu Fikum. Syukran Ummu Ihsan, Barakallahu Fikum. Syukran, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu penelpon kembali kita... Untuk ikhwan ya. Satu penelpon kembali kita terima bagi Anda yang ingin mengikuti di 823-6543. Untuk ikhwan dan untuk pendengar akhwat di pening sementara. Baik, kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Abu Halimah di Bekasi. Abu Alhamdulillah, Abu Khair wa'afiyah. Ya, Masya Allah. Ana ma'a sami'tu kalamak. Anta Abu man? Anta Abu man? Ismu kaman? La. Abu man? Abu Hamidah. Abu Hamidah. Abu Hamidah, Masya Allah. Tafadhal ya Abu Hamidah. Afwan, dikecilkan sedikit suara radionya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Khalas ya Abu Hamidah. Ana wafi kitab Ustaz. Anta wafi kitab. Ana uktub. Nah, uktub. Katabta? Katabta ma sami'tahu min qabl? Tayyib, ikra idan. Ikra ma katabta. Naam. Al-mudarris. Naam. Kam aqallaka ya Muhammad? Tayyib. Berapa saudara laki-lakimu ya Muhammad? Tayyib, labas. Naam. Li akhun wahidun. Saya mempunyai satu saudara laki-laki. Masya Allah. Wa kam ukhtan laka? Dan berapa saudara perempuanmu? Naam. Li ukhtan. Saya mempunyai dua saudara laki-laki. Dua saudara? Dua saudara perempuan. Hasan. Naam. Kam ajalatan. Afwan, kam ajalatan. مفرد الزوجات يا حامد. نعم. مرة أخرى يا أبو حامدة. كم أكلة للزوجات يا حامد؟ صحيح. أدى برقى رجاء دلم ستودا يا محمد. نعم. يا حامد. صحيح حامد. نعم. لا أكلة ثاني. ما شاء الله. بدينا بياردة. ما شاء الله. نعم. كم عيدا. كم؟ مرة أخرى يا أبا حامدة، مرة أخرى، كم عيدا؟ كم عيدا في السنة يا زكريا؟ نعم. أدبرت هدية لدلم فتطلمين يا زكريا؟ ما شاء الله، نعم. في السنة عيدا دلم فتطلم أدبية هدية. ما شاء الله. هنا عيد الفطر وعيد الأضحى. ما شاء الله، نعم. كدرية دلها عيد الفطر وعيد الأضحى. ما شاء الله، بارك الله فيكم يا أبو حامدة، ما شاء الله. كأنك تعلمت العربية من قبل يعني؟ إن شاء الله. أين تعلمت العربية من قبل؟ فهمت كلامي ولا لا؟ لا ما في مشكلة، لا بس خير، بارك الله فيك. شكرا لك، جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أبو حامدة، جزاك الله خير. Kita berikan satu penelpon kembali, silakan untuk mengakhiri kajian atau pembacaan dars yang pertama ini ya, 18 di 823-6543. Silakan bagi para pendengar roja yang ingin bertanya juga Anda bisa tanyakan melalui pesan singkat di 7073-6543. Di 7073-6543, pelajaran yang ke-18 untuk yang cetakan lama di halaman 105, untuk yang cetakan baru di halaman 100. Baik, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan Komar di Pasar Rebu. Iya. Masya Allah. Pak Komar, kaifa haluk? Alhamdulillah, nah, khair Ustaz. Sepertinya sudah bukan sekali ini Pak Komar menerima telepon kita, Pak. Iya, lama Ustaz. Sudah lama, sehingga sudah lama Pak Komar. Nah, Masya Allah. Pak Komar tahu batas akhir kita, Pak? Yang barusan kita baca tadi? Nah, kita dari awal sudah. Jangan dari awal, sudah dua orang yang dari awal tadi. Kita masuk ke ini, perkataan Al-Mudarris kepada Ibrahim. Pertanyaan Mudarris kepada Ibrahim. Ya, oh, Ibrahimu, ya. Dari kalimat itu, Pak. Ya, Ustaz. Nah, tafadhal Pak Komar. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Naam. Kam matjarun indahu? Naam. Terjemahkan, tarjim. Indahu matjarani kabirun. Terjemahkan dulu Pak Komar. Wahai Ibrahim, bapak engkau adalah pedagang yang besar. Naam. Berapa jumlah mal yang dia miliki? Naam. Kita lebih tepatnya mungkin tempat usaha, matjaran tempat usaha. Naam. Oh iya. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Sekali lagi Pak Komar. kam matjaron indahu? Nah. Berapa jumlah tempat usaha yang dia miliki? Nah. Indahu matjaroni kabironi. Dia memiliki dua tempat usaha yang besar. Masya Allah. Baik. Istamir. Kam nafizatan fi gurufatika ya Ismail. Nah. Berapa jumlah jendela yang di kamar Ismail? Di kamarmu, wahai Ismail. Di kamarmu, wahai Ismail. Nah. Fiha nafizatani. Di dalamnya ada dua. Dua apa, Pak? Dua jendela apa dua pintu? Dua jendela, Pak. Nah, nah. Teruskan, Pak Kobar. Liman hazani, liman hazanil. Sekali lagi, Pak Komar. Liman hazanil daftarani. Nah, muntah. Berapa jumlah buku? Nah, sebentar, Pak Komar. Tadi kalau kam berapa? Sekarang liman. Berubah lagi, Pak. Nah, saya terbawa-bawa sebelumnya, Pak Komar. Nah, nah, soal Pak Komar. Sampai. Liman hazanil daftarani. Milik siapa? Dua buku ini. Nah, dua buku tulis ini. Nah. Umali, dia milik saya. Sahih. Nah, terakhir Pak Omar. Liman hatanil misparatani. Nah. Milik siapa dua penggaris ini? Nah. Umali, dia milik saya. Masya Allah. Syukuran Pak Omar. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan ikhwan ke tamarinu. Kita masuk ke tamarinu. Latihan. Untuk kitab ya, ikhwan. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 daqaik takriban ya. 10 menit lagi insyaallah. Masih ada waktu untuk ini membaca beberapa latihan. Nabda min at-tamrin al-awwal. Kita mulai dari latihan yang pertama. At-tamrin al-awwal. Ajib 'anil as'ilati al-atiyah musta'milan المثنى أجب ما معنى أجب جواب لا عن الأسئلة dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan al-atiyah berikut mustamilan dengan menggunakan al-muthanna bukan dhamir muthanna menggunakan kata benda muthanna kata benda untuk dua untuk jumlah dua. Paham toh? Sudah kita jelaskan tadi, mufrad kata tunggal, al-musanna kata yang menunjukkan dua. Lalu dua ke atas, apa tadi istilahnya? Mujama'. Al-jama'. Nah. Baik, antum paham apa yang diminta di sini? Paham, insyaallah. Barakallahu fiik. Syukran. Nabda masyaallah. Al-lughah. Wahid. Kam qalaman 'indak? Li qalamani. Li qalamani. Atau indi? Indi qalamani. Sahih. Indi qalamani ahsan hadha musanna ini dia maksud ana paham tom nah fadhal ya akhi istamir ithnan kam kitaban indaka indi kitabani masyaallah mumtaz nah thalatha istamir kam saburatan fi faslikum maratan ukhra ya akhi iqra kam saburatan fi faslikum nah ma mana sabura kafan tulis papan tulis nah. Berarti apa yang dibuat musanna di sini? Papan tulisnya. Papan tulisnya saburatun dibuat jadi musanna. Saburatan. Nah, bagaimana jawaban lengkapnya? Fi faslina saburatan. Sahih. Fi faslina saburatani. Nah. Arba'ah. Kam riyalan indaka al-ana ya Laila? Masyaallah. Riyal kam? Tadi pun nama riyal ya, kan? Riyal. Umlah Saudi ya, umlah Saudi. As-Saudi, riyal. Nah, indil an riyalan. Indil an riyalani, sahih. Musanna, indil an riyalani. Sekarang saya punya dua riyal. Nah, fadli akhi, khamsa. Kam ukhtan laka ya Ali? Kam ukhtan, antum kasih dhamma. Kam ukhtan laka ya Ali? Naam. Li akhun wahidun. Li jawabnya dengan musanna. Jangan jawab dengan jawaban sendiri. Nah, jawabannya dengan musanna. Li Bagaimana jawabannya? Li ukhtani. Nah, li ukhtani. Jadi ikhwan, mufradnya dibuat menjadi musanna. Nah, ukht yang tanya di sini berapa ini? Ukhtun kan? Iya. Berarti ukhtun yang dibuat jadi musannanya. Li ukhtani. Nah, santai ya. Nah, sita. Kam amman laka ya Aminah? Nah, ma mana am ya ikhwan? Am paman. Paman. Akhul ab. Akhul ab. Karena paman paman dari pihak am ini dari pihak siapa? Ayah. Ayah. Am ini paman dari pihak ayah. Akhul ab. Kam amman laka ya Aminah? Li ammani. Li ammani sahih. Nah, sabah. Qala ya sabah. Sabah. Kam sadiqan laka ya Muhammad? Li sadiqani. Li sadiqani. Antum lihat masya Allah. Sadiq musannanya sadiqani. Nah, tamania. Nah, fadhal Ridwan. Tamania. Kam taliban jadidan fi faslikum? Fi faslina talibani jadidani. Marad al-akhra ya Ridwan. Fi faslina talibani. Taliban. Talibani jadidani. Jadidani. Ahsanta ya. Tis'ah. Mumtaz. Tis'ah. Kam masjidan fi qaryatika ya Zakaria? Naam. Fi qaryati masjidani. Fi qaryati masjidani. Sahih. Naam. Ashara. Ashara. Kam fundukan fi hadhihi ash-shara? Fi hadhihi wa hadha. Fi hadha. Fi hadha as-sa'iri. Fi hadha as-shari'i. Sari'i. Naam. Kam fundukan? Sekali lagi. Kam fundukan fi hadha syari'i. Syari'i. Nah. Jawabannya? Fi hadani. Hah? Yang ditanya apa yang ditanya di sini, Ikhwan? Jumlah apa ini? Funduk. Jumlah funduk. Funduk. Mana funduk? Hotel. Hotel. Berarti ini masih mufrad, masih tunggal. Ini yang dibuat musanna. Bagaimana kita jadi musanna? Ditambah alif dan nun. Fi hadas syari'i. Fi hadas. Di jalan ini fi hadzal syari fundukani. Nah, baik. Sepertinya ikhwan-ikhwan masih belum ini ikhwan. Masih musanna ini masih muskil bagi kita. Kita ulang sedikit dah. Sebentar. Nah, kita mulai dari kalimat qalamun. Qalamun ini menunjukkan tunggal satu. Qalamun. Ayo ikhwan, qalamun. Qalamun. Ketika kita akan membentuk qalamun ini menjadi bentuk dua, jumlahnya dua, kita tambah alif dan nun. Nun. Sehingga bagaimana bentuk, bagaimana perubahannya? Qalamani. Qalamani. Mudah, simpel saja sebenarnya. Qalamani. Terus misalnya apa? Kitabun. Kitabun. Mufrad. Tunggal. Ya kan? Alas sekretarik? Benar. Kita buat musanna. Bagaimana? Kitabun. Kitabani. Kitabani. Simpel saja. Alif dan nun. Begitu pula saburatun. Tak marbutannya jangan hilang. Saburatun. Bagaimana musannanya? Saburatani. Buratani. Riyalun. Riyalani. Riyalani. Ukhtun. Ukhtani. Ammun. Ammani. Sadiqun. Sadiqani. Talibun. Talibani. Masjidun. Masjidani. Fundukun. Fundukani. Apa yang kita tambahkan ya ikhwan? Alif wa nun. Terakhir, akhun. Akhwani. Akhwani. Karena musanna atau lihat sini ada dalam kurung al akhu musannatu lala akhwani bisa musannatu musannahu musannahu untuk perbaiki di seliwan ceritakan nama musannahu atau musannatu juga musannahu musannahu ini bukan tamar buta tapi ha musannahu bentuk musannanya adalah akhwanu akhu jadi bukan akhanu akhani bukan tapi akhwan akhwani tidak ikhwan nah طيب الوقت لعله انتهى selesai sepertinya waktunya soal soal ini soal طيب خلاص طيب ya ta'alak fi bima darasna nعم طيب kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat طيب ya Ustaz mohon diulangi kembali penjelasan hazani dan hatani yang tadi jazakallahu khair طيب isim isyarah ya ikhwan yang sudah kita ketahui sebelumnya sudah kita pelajari ada berapa. Yang pertama ada isim isyara untuk mufrad muzakkar ya. Yaitu hada. Hada. Lalu ada untuk mufrad muannas yaitu hadihi. Kedua-duanya ini untuk benda yang dekat apa yang jauh? Dekat. Dekat. Kemudian juga sudah kita pelajari kata tunjuk untuk yang jauh. Zalika dengan tilka. Tilka. Zalika untuk muzakkar, tilka untuk muannas. Ah ya ikhwan, di sini ternyata kalimat hadza dia ternyata memiliki bentuk musannanya. Dia memiliki kata tunjuk untuk dua. Musanna untuk dua, untuk kata benda yang jumlahnya dua. Dua. Yaitu di sini hadza musannanya adalah hadzani. Hadza musannanya hadzani. Hadza untuk mufrad, hadzani untuk dua. Musanna untuk dua. Hadhihi untuk mufrad, ya kan? Tapi bedanya dengan hadza atau hadhihi apa tadi? Muannas. Ahsan. Hadhihi musannanya adalah hatani. Nah, hadai dan hatani pada hukum asalnya isim isyarah ikhun mabni. Hukum asalnya isim isyarah mabni. Apa itu mabni? Tetap keadaannya. Tidak berubah harakat huruf terakhirnya. Tidak berubah. Tapi di sini untuk hadai dan hatani dia mu'rab. Maka ketika dia i'rab, dia i'rab musanna. Dan atau tidak paham sekarang, tapi insyaallah mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk yang ke depan insyaallah. Wallahu a'lam. Halas yakfi. Taib, dengan demikian kita telah menyelesaikan ad-dars as-samin asyar dan sudah kita selesaikan at-tamrin al-awwal. Insyaallah pertemuan akan datang kita mudah-mudahan dapat menyelesaikan semua latihan-latihan yang tersisa. Dan masyaallah sebentar lagi kita selesai buku ini, ah Ihsan. Insyaallah. Nah, dan mudah-mudahan ada semacam evaluasi yang besar, evaluasi yang evaluasi akhir, kita katakan begitu, evaluasi akhir untuk melihat seberapa jauh keefektivitasan pembelajaran kita. Mudah-mudahan dengan adanya evaluasi ini kita bisa melihat bagaimana sejauh mana pelajaran bahasa Arab yang telah kita kuasai. Ini penting sekali, ikhwan. Nah, sekian dari ana. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanallahi hamdik, syallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.